tadi minta lagu ini kan? Yang minta harus nyanyi sing banter. Wes nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ora tau ngapenake. Mayo. Aduh kasihan. Cukup.